kasih angan yang bercanda. Aku terjaga dari hayal asa, kecewa karena kau tiada. Dengarlah kasih ceritakan hati, mungkinkah kau ku miliki sehelai cinta. Nyetir rumah pane, Mas.